Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita sudah sampai dengan pembahasan tentang azan dan iqamah. Jadi malam hari ini kita akan membahas bab al-azan wal-iqamah, bab tentang azan dan iqamah. Nah, dijelaskan di dalam buku ini, azan secara bahasa itu berarti al-i'lam, ya, pemberitahuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzanum minallahi wa rasulihi, yang artinya pemberitahuan dari Allah dan rasulnya. Nah, sedangkan secara syar'i yang disebut dengan azan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waqti shalati al-mafruḍah bi alfadhin makhsusatin, yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat wajib dengan lafal-lafal yang khusus yang ditetapkan di dalam syariat. Nah, lafal-lafal di dalam azan ini secara ringkas mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah akidah. Karena takbir atau mengucapkan Allahu Akbar itu mengandung makna tentang keyakinan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan agung. Kemudian lafal dua kalimat syahadat ini berarti penetapan tentang tauhid yang murni dan penetapan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keduanya menafikan segala bentuk kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ajakan seruan kepada al-falah ataupun kemenangan, yang ini memberikan isyarat tentang hari berbangkit dan hari pembalasan. Artinya, setiap amal yang dilakukan oleh seseorang itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya seluruh manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya hari kiamat. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa hikmah yang sangat besar dari azan ini. Di antaranya adalah izharu syiarul Islam, menampakkan syiar Islam. Jadi azan itu masuk dalam kategori syiar Islam yang memang harus ditampakkan. Kemudian yang kedua, wa izharu kalimat tauhid, dan menampakkan kalimat tauhid. Karena di dalam lafal azan itu juga ya terkandung makna tentang tauhid ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa itsbatu risalah, ya, penetapan tentang risalah, ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wal i'lam bidukhuli waqti shalat, sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Dan hikmah yang terakhir adalah ad-da'watu ilal jamaah, yaitu seruan untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, sehingga di dalam pelaksanaan azan ini ataupun orang yang menggunakan azan ini, ya, itu memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, summa lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaan di dalam azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali mereka harus mengundi, tentu mereka akan melakukan hal tersebut. Ya, artinya apa? Hadis ini menunjukkan bagaimana, ya, seseorang itu memang memiliki semangat untuk melakukan azan ataupun berada pada saf yang pertama. Nah, ketika berebut untuk melakukan azan ataupun mengisi saf yang pertama dan memang itu harus diundi, maka apa? Ya, memang harus untuk diundi. Siapa yang bisa azan ataupun yang menempati saf yang pertama. Nah, sehingga apa? Pada saat ini kita melihat, ya, banyaknya orang yang zuhud. Zuhud dari pahala akhirat. Ya, sehingga apa? Mempersilahkan orang lain untuk azan, padahal di situ ada kesempatan dia untuk melakukan azan. Atau mempersilahkan orang lain untuk menempati saf yang pertama. Ya. Jadi ketika saf yang pertama itu kosong, justru apa? Bukan dirinya yang segera mengisi saf yang kosong, justru apa? Mempersilahkan orang lain untuk menempati saf yang kosong. Nah, ini adalah bentuk zuhud, ya, zuhud dari apa? Dari pahala akhirat. Yang ini tentunya termasuk hal yang tercela. Yang seharusnya di dalam masalah pahala akhirat ini kita harus memiliki sifat tamak. Ya. Artinya apa? Kita memiliki sifat tamak, rakus terhadap pahala. Ya, sehingga apa? Betul-betul kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, yang terbalik adalah apa? Untuk urusan dunia, ya, berlomba-lomba, tetapi untuk urusan akhirat justru apa? Mendahulukan kepentingan orang lain. Yang seharusnya untuk urusan akhirat kita harus mendahulukan diri kita daripada orang lain, seperti itu. Nah, kemudian azan dan iqamah ini, ya, termasuk kewajiban yang sifatnya kifayah. Ya, artinya apa? Jika sebagian orang sudah melakukannya, maka gugurlah, ya, kewajiban bagi yang lainnya. Dan azan dan iqamah ini diwajibkan bagi laki-laki, ya, sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat lima waktu. Nah, azan dan iqamah ini juga termasuk di dalam syiar-syiar Islam yang ditampakkan, sehingga dalam satu negeri ataupun masyarakat ketika mereka meninggalkan, ya, artinya tidak melakukan azan ataupun, ya, tidak melakukan iqamah, maka mereka itu berhak untuk diperangi, ya. Sehingga Nabi SAW ketika mendatangi satu tempat, satu negeri, satu kaum, satu masyarakat, kemudian dia tidak mengetahui apakah masyarakat itu Muslim atau bukan, ya. Nah, maka apa? Untuk membuktikan apakah mereka itu Muslim ataupun bukan, yaitu dengan apa? Azan, ya. Kalau masyarakat itu meninggalkan azan atau tidak ada dikumandangkan azan di tempat tersebut, maka ini menunjukkan bahwasannya masyarakat itu masyarakat kufur, ya. Nah, sehingga apa? Nabi SAW itu memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan, ya, pada waktu-waktu yang memang, ya, diwajibkan untuk azan ketika waktu sholat lima waktu. Nah, kemudian azan ini disyariatkan ketika Nabi SAW berada di Madinah. Artinya ketika beliau setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya itu bermusyawarah, ya, untuk mencari cara bagaimana untuk memberitahu orang-orang, ya, tentang waktu, waktu masuk sholat, ya, supaya mereka itu bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian ada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika itu bermimpi. Nah, bermimpi apa? Dalam mimpinya itu ada orang yang mengajarkan azan tersebut. Ya. Nah, keesokan harinya mimpi ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan, "Innaha ru'ya haqqun." Bahwasannya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Fa'alqihi ala Bilalin. Ya, maka apa? Ya, diktekanlah, sampaikanlah lafaz azan itu kepada Bilal, li'annahu rafi'us saut. Karena Bilal ini termasuk orang yang suaranya ya keras melengking seperti itu. Nah, sehingga apa? Fakana abdalun wa wasilatun lil ma'rifati awqatis shalah. Maka setelah itu, ya, azan yang berasal dari mimpi sahabat Abdullah bin Zaid ini menjadi cara yang paling utama, yang paling baik untuk mengenal waktu-waktu sholat seperti itu. Nah, ini adalah pengantar yang disebutkan oleh pensyarah buku ini. Kemudian kita masuk kepada hadisnya, yaitu hadis ke-61. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'a al-adhana wa yutira al-iqamah. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Nah, di dalam hadis ini disebutkan Bilal diperintahkan. Dalam bahasa Arab, bentuk kalimat seperti ini disebut dengan mabniun lil majhul, atau dalam bahasa kita disebut dengan kalimat pasif. Ya, artinya apa? Subjek atau pelakunya itu disembunyikan, dihilangkan. Ya. Jadi Bilal diperintahkan. Nah, yang memerintahkan di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hadis ini, walaupun ini adalah ucapan sahabat Anas bin Malik, tetapi hukumnya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya disebut dengan hukum marfu. Ya, walaupun ini bukan perkataan Nabi, walaupun ini adalah perkataan sahabat, tetapi apa? Hukumnya sama dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memerintahkan di dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu hal yang sudah maklum. Nah, kemudian para ulama usul fikih mereka berbeda pendapat tentang apakah bentuk kalimat seperti ini, umira Bilal dan yang lainnya, itu menunjukkan hadis yang hukumnya marfu ataukah bukan. Nah, yang benar adalah bentuk kalimat seperti ini menunjukkan bahwasannya yang memerintahkan, ya, adalah orang yang memiliki otoritas, orang yang memiliki wewenang secara syar'i. Nah, orang yang memiliki otoritas ataupun wewenang secara syar'i ini adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tidak disebutkan di sini siapa yang memerintahkan, tetapi apa? Ini sesuatu yang sudah diketahui bersama. Jadi umira Bilal ayyashfa'al adzan wa yutiral iqamah. Bilal diperintahkan. Nah, ini sudah menjadi hal yang maklum bahwasanya yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dalam hadis ini pun disebutkan bahwasanya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan. Artinya melafadzkan ya lafal azan ya dengan genap. Ya, artinya apa? Masna masna. Jadi dua kali ya. Kalau Allahu Akbar itu satu kali, kemudian itu dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Mengganjilkan iqamah. Artinya melafalkan lafal iqamah itu dengan lafal ganjil, yaitu kebalikan daripada genap. Ya. Walaupun nanti ya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah lafaz Allahu Akbar itu dihitung satu kali ataukah itu dihitung dua kali. Karena nanti akan berakibat kepada lafal iqamah itu ganjil. Seandainya Allahu Akbar itu dihitung satu, ya, berarti lafaz iqamah itu nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kalau Allahu Akbar itu dihitung dua, lafaz takbirnya, maka lafal iqamahnya nanti Allahu Akbar. Ya, cuma satu kali. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, makna secara umum dari hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kepada muadzinnya yang bernama Bilal untuk menggenapkan azan. Nah, kenapa? Karena azan ini adalah pemberitahuan kepada orang-orang yang belum hadir di masjid. Nah, sehingga apa? Lafalnya itu ya diulang dua kali. Ya, ini salah satu hikmah kenapa lafal azan itu diulang dua kali. Ya. Supaya apa? Supaya ya memberitahu kepada orang yang belum hadir ke masjid, seperti itu. Nah, kecuali di sini disebutkan wa hadza adat takbir fi awwalihi. Ya. Nah, ini dikecualikan takbir pada awalnya. Faqad sabata tarbi'uhu. Ya. Maka apa? Takbir itu dihitung 4. Ya. Wa kalimatut tauhid fi akhirih faqad sabata ifraduha. Sedangkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu terdapat hadis yang menetapkan itu dibaca satu kali. Ya. Nah, demikian pula Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengganjilkan lafal iqamah, karena iqamah ini tujuannya ya untuk memberikan ya komando ataupun instruksi kepada orang yang sudah hadir. Nah, sehingga lafalnya cukup satu kali saja, seperti itu. Ya, artinya apa? Ketika iqamah itu melafalkan cukup satu kali, ya, kecuali lafal takbir dan juga lafal qad qamatis shalah. Ya, karena terdapat hadis yang menyebutkan itu dibaca dua kali, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang perbedaan pendapat para ulama. Ikhtalaful ulama'u fi hukmil adhani wal iqamah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum adhan ataupun iqamah. Wa dhahabal imamu Ahmad wa ba'dul malikiyya wa ba'dul syafi'iyya wa ata'ila annahuma wajibani alal kifayati lirrijalil balighina. Imam Ahmad dan sebagian ulama dalam madhab maliki dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, kemudian juga Imam Atha, mereka berpendapat bahwasannya azan dan iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah bagi laki-laki yang sudah baligh. Ya. Nanti permasalahan bagaimana nanti azannya seorang anak kecil apakah dia tetap sah ataukah tidak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian mereka berpendapat dengan dalil yang sangat banyak, di antaranya adalah hadis yang sedang kita bahas ini, ya. Di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Umira Bilal ay yashfa'al adzan wa yutirul iqamah." Jadi, Bilal itu diperintahkan. Nah, perintah itu menunjukkan arti wajib. Ya. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Malik ibnul Huwairith. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Falyu'adzin lakum ahadukum." Hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan azan. Ya, artinya apa? Di sini ada perintah. Dan perintah ini juga termasuk dalam hal yang wajib. Kemudian alasan yang ketiga adalah karena azan dan iqamah ini termasuk syiar Islam yang harus ditampakkan, sehingga orang yang meninggalkannya ataupun satu masyarakat yang meninggalkannya, maka apa? Dia akan diperangi. Ya. Nah, kewajiban azan ini ya berlaku bagi laki-laki, ya, dan bukan untuk wanita, ya, dan bukan untuk wanita, ya. Nah, wallah alam hikmahnya seperti apa ya, ya. Kalau nanti mau azannya wanita, mungkin banyak yang ke masjid. Apalagi kalau suaranya seperti Krisdayanti. Ya, jadi apa? Ya, hikmahnya wallah alam bisawab. Ya, karena bisa jadi apa? Suara wanita itu termasuk hal yang bisa menggoda laki-laki. Walaupun suara wanita itu bukanlah aurat. Ya, tetapi apa? Bisa menggoda ya laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika misalkan ya seseorang itu berbicara melalui telepon, ya, dia tidak tahu bagaimana wajah wanita tersebut. Tetapi ketika dia mendengar suaranya yang lemah gemulai seperti itu, maka apa? Itu akan terbesit dalam pikirannya apa? Hayalan bagaimana wajah dari wanita tersebut. Seandainya dia belum mengetahui ya wanita tersebut. Ya. Suaranya saja sudah merdu. Ya, apalagi apa? Wajahnya. Ya, walaupun ini tidak menunjukkan seperti itu. Ya, ada ya wanita yang suaranya merdu tetapi ya wajahnya biasa-biasa saja seperti itu, ya. Nah, sehingga apa? Suara ini walaupun bukan aurat tetapi apa? Ini bisa menggoda ya laki-laki. Ya. Nah, sehingga apa? Azan ini memang diwajibkan untuk laki-laki dan bukan untuk perempuan, ya. Nah, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Laisa 'alan nisaa' adzanun wala iqamah." Jadi tidak ada bagi wanita itu kewajiban azan dan juga iqamah. Ya. Nah, tentu apa? Ini berlaku ketika ya dalam satu jamaah itu terdapat laki-laki dan wanita. Tetapi kalau misalkan dalam satu jamaah itu adalah wanita keseluruhannya, maka tetap dianjurkan ketika itu ya melakukan iqamah ketika akan melakukan sholat jamaah. Misalkan apa? Imamnya wanita, makmumnya juga wanita. Maka apa? Salah satu di antara makmum itu dianjurkan juga untuk mengumandangkan iqamah. Tetapi tidak mengumandangkan azan. Seperti itu. Ya. Karena memang sesuatu yang dituntut dari wanita itu adalah untuk ya apa namanya? Memelankan suara ataupun apa? Ya, menutup auratnya, ya. Dan wanita itu adalah kalangan yang tidak diwajibkan untuk hadir di dalam melaksanakan salat berjamaah ataupun melaksanakan salat Jumat. Ya, walaupun apa? Seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, boleh bagi wanita untuk sholat berjamaah ataupun melakukan sholat Jumat. Nah, memang permasalahannya adalah apa? ya masalah ketidakumuman. Ya kalau di kita memang tidak umum ada wanita yang ikut sholat Jumat. Ya, apalagi nanti dikaitkan dengan memang tidak ada tempat secara khusus bagi wanita. Tetapi seandainya dalam satu masjid itu ada tempat khusus untuk wanita, ya, dan memang sudah terbiasa wanita itu juga melaksanakan sholat Jumat, maka apa? Boleh bagi wanita itu untuk melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Ya. Nah, kemudian ya, sebagian ulama dalam mazhab Hanafiyah ataupun mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasannya azan dan iqamah itu sunnah dan bukan wajib. Ya. Nah, mereka berpendapat dengan ya, apa yang telah disahihkan oleh kebanyakan para ulama bahwasannya Nabi SAW itu pernah melakukan salat pada malam hari di Muzdalifah walam yu'adzin, dan dia tidak melakukan azan. Ya, artinya apa? Hanya melakukan qomat saja. Ya, jadi dikumandangkan iqamat, tidak dikumandangkan azan ketika di Muzdalifah. Nah, maka apa? Ya, pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan bahwasannya ketika azan itu ditinggalkan, ya, apa namanya? Wa yu'aridu ma naqala an tarkihi al-adhan bima ru'a al-Bukhari an Ibnu Mas'ud annahu sallam sallaha fi jam'in bi adhanainin wa iqamatain. Ya, jadi apa? Pendapat ini bertentangan dengan apa yang dinukilkan, ya. Artinya apa? Nabi SAW itu ya pernah salat dengan cara menjamak, kemudian apa? Beliau melakukan dua azan dan dua iqamah. Ya. Jadi ketika di Muzdalifah itu kan dalam keadaan apa? Dia dijamak ketika melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ya, ketika bermalam di Muzdalifah itu kan salatnya dijamak. Ya. Nah, dalam pendapat yang sebelumnya disebutkan bahwasanya Nabi itu tidak melakukan azan, tetapi dia hanya melakukan iqamah. Tetapi ada riwayat yang itu disebutkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah Mas'ud bahwasanya Nabi SAW itu sholat ketika menjamak itu dengan apa? Dua azan dan dua iqamah. Artinya apa? Seandainya misalkan jamak antara maghrib dengan isya, ya, sebelum maghrib, ya, azan dulu, kemudian iqamah sholat maghrib, nanti ketika akan melaksanakan sholat isya, azan, kemudian setelah itu baru iqamah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyebutkan di dalam bukunya Al-Ikhtiyarat, ya, bahwasannya sekelompok ulama yang mengatakan ataupun yang berpendapat tentang kesunahan azan ini, ya, mereka mengatakan idza tafaqa ahlul balad ala tarkihi faqutilu. Ya, artinya apa? Kalau satu penduduk negeri itu sepakat untuk tidak mengumandangkan azan, maka apa? Mereka itu berhak untuk diperangi. Ya. Nah, perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan masalah hukum azan dan iqamah ini sebetulnya hanya perbedaan lafal saja. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, sebagian ulama mengatakan apa? Sunnah. Tetapi apa? Menurut kebanyakan ulama, yang namanya sunnah itu artinya yadhummu wa yu'aqabu tarikuhu syar'an. Jadi apa? Ya. Orang yang meninggalkannya itu dicela dan dia diberikan hukuman secara syar'i. Jadi sunnah di sini bisa jadi sunnah dalam bentuk, dalam arti adalah apa? Satu ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, tidak berkaitan dengan masalah hukum fikih. Nah, sehingga nanti memang ada perbedaan antara sunnah menurut para ulama mutaqaddimin dengan sunnah menurut para ulama mutaakhirin. Ya. Nah, kalau kita lihat pengklasifikasian ulama mutaqaddimin mutaakhirin ini juga, ya, dengan batas yaitu ketika pada abad ke-7. Ya. Artinya apa? Seperti Imam Nawawi rahimahullah itu termasuk ulama mutaakhirin. Ya, mutaakhirin. Imam Nawawi pada itu abad ke-7. Ya. Nah, tetapi apa? Untuk abad sekarang itu, ya, ulamanya disebut dengan ulama mu'asirin, ya. Jadi ulama kontemporer, ya. Jadi ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin, ada ulama mu'asirin, ya. Mu'asirin itu kontemporer seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Orang yang berkeyakinan bahwasanya azan dan iqamah itu sunnah dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya, maka apa? Faqad akhta. Dia sudah melakukan kesalahan. Nah, kemudian juga para ulama berbeda pendapat tentang, ya, tata cara azan ataupun iqamah, atau lafal azan ataupun iqamah. Seperti Imam Ahmad, ya, berpendapat bahwasanya apa? Seluruh lafal ataupun tata cara yang berkaitan dengan azan dan iqamah itu boleh dilakukan. Ya, karena nanti apa? Azannya Ahlul Hijaz, ahlannya Ahlul Makkah itu bisa berbeda-beda, ya, tata caranya. Nah, tetapi apa? Imam Ahmad memilih pendapat tentang azannya Bilal ataupun iqamahnya Bilal. Nah, azannya Bilal ini disebutkan, ya, jumlah lafalnya adalah 15. 4 kali takbir, ya. Kemudian 4 kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ditambah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian 4 kali ajailat, yaitu apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemudian 2 kali takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru setelah itu menutupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian apa? Iqamah yang dilakukan Bilal ini adalah 11 lafalnya. Yang pertama 2 kali takbir, 2 kali syahadat, 2 kali apa? Ju'ailah, yaitu ayya 'alas shalah, ayya 'alal falah. Kemudian mengucapkan qad qamatis shalah 2 kali, kemudian apa? Takbir 2 kali, kemudian ditutup dengan, ya, la ilaha illallah. Jadi itu yang memang berkembang di kita, ya. Dan inilah juga yang menjadi pendapat Imam mazhab Hanafiya dan mazhab Syafi'iyah dan jumhur ulama. Ya. Nah, mereka berpendapat, ya, bahwa dengan hadis Abdullah bin Zaid, ya, tentang pelaksanaan ataupun tata cara azan ataupun iqamah. Dan pelaksanaan ini, ya, pelaksanaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, ya, dengan, ya, kesepakatan kaum muslimin yang ada di sana, dan ini memang sesuatu yang tidak diingkari. Nah, kemudian pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf dan sebagian ulama, ya, bahwasannya tentang apa? Tasniyatu takbir al-azan. Jadi azan itu 2 kali. Nah, apa? Takbirnya 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu. Ya. Kalau yang pertama kan 4 kali. Ya. Jadi 2 kali 2 kali, yang ini apa? 1 2 kali. Jadi takbirnya apa? Cukup 2 kali seperti itu, ya. Nah, mereka berpendapat tentang riwayat hadis Abdullah bin Zaid, ya, tentang azannya Abu Mahdzurah. Nah, jadi apa? Nabi SAW itu punya banyak muazin. Nah, ada muazin yang namanya Bilal, ada muazin namanya Abu Mahdzurah. Nah, Abu Mahdzurah ini azannya takbirnya 2 kali, ya, seperti itu, ya. Nah, maka apa? Ya, dari perbedaan pendapat ini sebetulnya ini tidak saling bertentangan. Ya, artinya apa? Boleh kita melakukan takbirnya 4 kali atau takbirnya apa? 2 kali. Tetapi apa? Takbir yang 4 kali itu yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena di situ lebih banyak mengucapkan zikir. Ya, mengucapkan apa? Zikir. Sehingga apa? Hadis yang menyebutkan takbir 4 kali dengan tambahan itu, ya, maka apa? Hadis ini hadis yang bisa diterima karena tambahan dari orang yang terpercaya. Nah, sehingga apa? Ibnu Hazm, ya, mengatakan innama ikhtarna azanu ahli Makkah li'anna fihi ziyadatu dzikrillah. Jadi kami memilih pendapat ahli Makkah kenapa? Di situ ada tambahan apa? Zikir. Artinya apa? Lebih baik mengucapkan takbir 4 kali daripada mengucapkan takbir 2 kali, ya, seperti itu. Nah, kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang tarji' di dalam azan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tarji'? Ayyakulal mu'adzin at-tashahhuda khafidhan bihi sawtahu summa yu'iduhu rafi'an sawtahu. Ya. Jadi muadzin itu mengucapkan tasyahud. Ya. Dengan suara pelan, kemudian apa? Dia mengulangi lagi dengan suara keras. Ya, jadi misalnya begini. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah itu apa? Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan suara pelan. Nah, baru setelah itu diulang lagi dengan suara kelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu. Nah, itu namanya apa? At-tarji'. Ya, seperti itu. Tarji' itu artinya apa? Mengulang. Ya, seperti itu. Jadi mengulang yang pertama dengan suara pelan, kemudian yang kedua dengan suara kelas, seperti itu. Nah, mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya hal itu dianjurkan dan inilah yang dilakukan oleh Ahlul Hijaz, ya, Ahlul Hijaz dengan mengambil hadis Abu Mahdzurah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiktekannya kepada Abu Mahdzurah ketika di Makkah. Kemudian pendapat mazhab Hanafiyah, ya, yang mengatakan tidak dianjurkan berdasarkan, ya, zahir hadis Abdullah ibnu Zaid. Kemudian Imam Ahmad berpendapat membolehkan kedua-duanya, tetapi beliau memilih azannya Bilal. Kemudian Abdullah ibnu Abdul Bar berpendapat mengatakan zahaba Ahmad wa Ishaq wa Daud wa ibnu Jarir ila anna dhalika min al ikhtilaf al mubah. Jadi apa? Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibn Rahuyah, Imam Daud dan Imam Jarir berpendapat bahwasanya pendapat perbedaan pendapat itu adalah perbedaan pendapat yang dibolehkan. Ya, jadi apa? Itu boleh kita melakukan, ya, apa saja nanti, ya, tinggal masalah apa, apakah itu menjadi satu keumuman ataukah bukan. Ya. Nah, berbeda nanti dengan masalah lagam, ya, ini. Kemarin saya pernah menegur siapa? Ustaz Maulana Al-Ponjongi itu karena lafal azannya itu apa lagamnya itu itu ada lagam Jawa kan seperti itu, ya. Nah, tentu apa hal seperti ini termasuk, ya, artinya terkesan seperti apa? Ya, apa terkesan seperti main-main, ya, seperti itu. Jadi apa lafalnya seperti itu, ya. Jadi bahkan kalau misalkan kita masuk ada yang namanya grup apa Kiai Kanjeng, ya. Nah, itu kan Kiai Kanjeng itu kadang, ya, salawat itu dilakukan kemudian, ya, mementaskan itu mohon maaf misalkan seperti di gereja, ya. Kadang melantunkan kidung gereja, lagu rohani gereja itu dengan diiringi Kiai Kanjeng. Itu pernah dilakukan di ketika perayaan di gereja Pugeran itu pernah, ya, pernah terjadi seperti itu dan sebagian besar yang hadir mereka wanita yang berjilbab, ya, tidak tahu apakah dia muslim atau bukan, ya, seperti itu. Nah, jadi salawatan tapi nanti ada namanya midlay, ya, jadi disambung dengan lagu apa lagu rohani seperti itu. Nah, begitu. Ya. Nah, tentu ini termasuk, ya, bentuk istihza, ya. Artinya bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak perlu sampai kebablasan, ya, seperti itu, ya. Artinya dengan azan yang biasa saja, ya, sebenarnya sudah tidak bermasalah, tidak perlu dengan lagam-lagam tertentu, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari hadis ini, yang pertama adalah wujubul azan wal iqamah. Jadi diwajibkannya azan dan iqamah dan ini diambil dari bentuk kalimat perintah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka apa bentuk kalimat dengan perintah dengan mabni majhul umira Bilal itu menunjukkan bahwasanya hadis itu hadis yang hukumnya marfu', ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini adalah pendapat para muhakkik atau peneliti, ya, dan para ahli hadis dan ahli usul. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan, ya, menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah, ya. Li'anna al-wujub mu'aridun bi sifatin al-adhan wal iqamah thabitan yu'khadhu min majmu' adillah jawazu jami'il warid, ya. Artinya apa? Ya, azan dan iqamah dengan bentuk ganjil dan genap itu, ya, itu menunjukkan bentuk sifat yang bertolak belakang dan itu ditetapkan berdasarkan hadis dan ini dikumpulkan dari hadis-hadis yang ada yang menunjukkan apa bolehnya pelaksanaan azan ataupun iqamah dengan bentuk-bentuk yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah, ya, memberikan perhatian yang sangat besar dengan azan dan iqamah. Kenapa? Karena hal ini termasuk panggilan, ya, untuk melakukan sholat kepada orang yang jauh. Nah, artinya apa? Ya, memang seperti orang-orang yang diberikan amanah untuk menjadi pengurus takmir itu juga memperhatikan dalam masalah ini. Ya, artinya apa? Bagaimana supaya apa pengeras suara itu bisa menjangkau, ya, sejauh mungkin, ya. Ya, walaupun ya untuk di kita, ya, namanya masjid itu juga saling apa? Saling berdekatan, ya, antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, tidak ada alasan bagi orang itu, wah, saya tidak mendengar azan seperti itu, ya. Karena sekarang sudah pakai pengeras suara, apalagi pakai menara, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan menggenapkan azan adalah selain takbir yang 4 kali di awal dan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir. Dan ini dikhususkan dengan dalil-dalil lain. Kemudian yang terakhir yang dimaksud dengan mengganjilkan iqamah selain 2 takbir di awal ataupun qad qamatis shalah, maka apa? Ini dilafalkan dengan genap karena ada dalil-dalil lain yang mengkhususkannya seperti itu. Ya, ini mungkin satu hadis yang kita bisa bahas berkenaan dengan masalah azan dan iqamah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya.